Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala syekh rahimahullah ta'ala qawluhu Ya ayuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bibadhi ma ataytumuhunna إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ayat 19 sampai 21 masih bicara tentang ini masalah keluarga sekarang. Nah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yang ini sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk kita memperhatikan, bisa jadi kebaikan yang Allah perintahkan di situ atau kejelekan yang kita dilarang darinya, dan untuk kita membenarkan apa yang mungkin diberitakan oleh Allah di sini. Allah berfirman memanggil orang-orang yang beriman bahwasanya tidak halal bagi kamu untuk mewarisi wanita, yani istri-istri kamu dengan cara karha, paksaan, yani dia dalam keadaan tidak dia sukai. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan janganlah kamu memaksa mereka, artinya berbuat sesuatu yang membuat istri itu jadi tertekan kemudian minta cerai, khulu dan seterusnya. Litadhhabu, agar kamu membawa sebagian dari apa yang sudah kamu berikan, yaitu mahar atau pemberian lainnya, kecuali an ya'tina bifahisyatin mubayyinah, kecuali kalau mereka, para istri itu, melakukan perbuatan keji yang jelas, nyata, terang-terangan, dalam artian bisa jadi bukan hanya perbuatan apa namanya keji dalam artian selingkuh, tapi juga hal-hal lain yang tidak pantas dilakukan istri terhadap suaminya, kata-kata yang buruk, meremehkan, merendahkan, itu juga termasuk nanti disebutkan oleh beliau fahisyah mubayyinah, kata-katanya yang jelek. Wa asyiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhun, kalau kamu membenci mereka, fa'asa, mungkin antakrahu syai'an, kamu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi Allah jadikan padanya dalam keadaan kondisi yang seperti itu ada kebaikan lain yang banyak. Nah, kita lihat ayat yang pertama ini dulu. Qala syekh rahimahullah ta'ala kanu. Jadi dalam panggilan ini ada kata sebagian ahli tafsir, ada yang dituju di sini, yakni bisa jadi adalah kerabat, juga bisa juga kita ditujukan panggilan ini, khitab, dialog ini ditujukan kepada para suami. Yang pertama tadi mungkin para wali, kerabat si wanita. Yang berikutnya adalah pada para suami. Wala ta'dulu, ini larangan ini ditujukan kepada para suami. Kata ini beliau rahimahullah, dan ini pendapatnya Ibnu Abbas Nafiru, disebutkan kanu fil jahiliyah, mereka orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahaduhum an zaujatih, ketika salah seorang dari mereka mati meninggalkan istrinya, ra'a qaribuhu, yani qaribul mayyit, kerabat-kerabat si mayit, kerabat-kerabat laki-laki yang mati ini, ka akhi, seperti saudaranya, berarti ipar si perempuan, wa ibnu ammi, sepupu-sepupu laki-laki yang meninggal ini, wa nahwihima, atau yang semisal itu, kakeknya atau pamannya, annahu ahaqqu bi zaujatihi min kulli ahad, mereka menganggap dialah yang berhak terhadap wanita yang janda ini daripada yang lain. Mereka merasa lebih berhak terhadap wanita ini daripada laki-laki lain. Wahamaha an ghairi. Nah, maka dipagari, dijaga wanita yang sudah menjanda ini oleh ipar-iparnya. Ipar-iparnya. Nah, entah itu saudara suaminya atau sepupu suaminya atau paman suaminya, nah, yang sudah meninggal. Ahubbat au kurihat, baik dia disukai atau tidak. Nah, cantik, kaya, ya mungkin disukai. Nah, atau damimah, jelek, nah, tapi mungkin punya warisan banyak, nah, dipertimbangkan oleh. Qala fa in ahabbaha, nah kalau kerabat-kerabat suaminya ini, ipar-iparnya ini menyukai dia, tazawwajaha ala sadaqin, maka dia akan dinikahi oleh mereka, salah satu dari mereka, ala sadaqin yuhibbuhu dunaha, dengan mahar sesuka mereka, sesuka ipar-iparnya ini. Siapa yang mau menikah dengan dia, pokoknya dia kasih mahar, terserah, gak peduli dengan si wanita. Itu di zaman jahiliyah seperti itu. Ini juga berarti isyarat menunjukkan bahwa betapa Islam memuliakan kaum wanita. Di kalangan orang-orang Nasara atau orang Romawi, wanita itu tidak ada berharga, bahkan diperbincangkan oleh mereka. Manusia, perempuan itu punya roh atau enggak ya? Nah. Punya roh apa enggak? Itu jenisnya masuk binatang atau manusia? Sampai jadi perbincangan seperti itu. Bagaimana mereka? Ini dilihat dalam kisah ketika Rasulullah SAW, nah, mendengar berita bahwa orang-orang Yahudi kalau istrinya haid dikeluarkan dari rumah. Dikeluarkan dari rumah, iya, tidur di kandang kambing atau di kandang unta atau kandang keledai. Tidak diajak makan bersama, tidak diajak tidur dalam satu selimut dengan oleh suami, pokoknya tidak di dalam rumah. Ini wanita oleh orang Yahudi. Datang Rasulullah. Isna'u kulla syai' illa nikah. Perlakukan, buat apa saja kecuali campur. Orang Yahudi marah, apaan orang ini? Setiap urusan kita pasti diselisihinya. Nah, khaliful Yahud, kata Rasulullah. Selisihilah mereka, bedakan diri dari mereka. Baik cara-cara beragama atau cara-cara hidup, penampilan. Maka Rasulullah katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Nah, ini marahnya orang Yahudi. Bahkan Rasulullah menyebut, dan kisah banyak ya, ketika para sahabat mengatakan seperti itu, Rasulullah apa, menyampaikan demikian, Rasulullah juga berbuat. Ketika Ummuna, Ummu Salamah, haid, kemudian ternyata dia tahu ini, padahal dia tadinya satu selimut dengan Rasulullah, kemudian dia pergi menyingkir, pindah. Kamu haid, kata Rasulullah. Iya, ditarik oleh Rasulullah, tetap ya, untuk menunjukkan betapa mulianya, bagaimana indahnya Islam memperlakukan para istri. Nah, qala fa in ahabbaha tazawwajaha ala sadaqin yuhibbuhu dunaha wa illam yardaha addalaha. Kalau si istri tidak terima, kalau yang wanita yang janda kakaknya ini atau janda saudaranya ini tidak terima dikasih mahar seperti itu, addalaha, ditekan dia, dipaksa dia. Gimana? Pokoknya dibuat sesuatu yang membuat wanita ini marah, kemudian tidak senang, bajar, jengkel, bosan, terus adalah kembalikan semua maharnya. Nah, itu ingin yang mereka inginkan. Nah, fala yuzawwijuha, atau kalau misalnya tidak dia nikahi, ada orang yang lain misalnya mau menikah dengan perempuan ini, nah, dikasih mahar ditentukan oleh mereka. Kalau wanita ini tidak setuju, abdalaha, dia kena dipaksa oleh mereka, artinya dibuat apa namanya menjadi sengsara. Fala yuzawwijuha illa man yakhtaruhu huwa. Wanita ini tidak akan mereka nikahkan kecuali dengan orang yang mereka kehendaki. Nah. Warubama imtana amin tazwijiha, bahkan sering pula mereka tolak, mereka menahan diri tidak mau menikahkannya, hatta tabdzula lahu syai'an min mirasi qaribihi aw min sadaqiha, sampai wanita tersebut, janda ini, menyerahkan sebagian dari warisan kerabatnya ini untuk suaminya yang mati tadi. Nah, ini kan mereka yang memaksa dia, kan iparnya, saudara sepupunya, atau mungkin paman suaminya. Ya. Nah, orang-orang ini yang memaksa dia. Nah, kalau kamu tidak mau menyerahkan sekian, sekian, sekian, maka kamu tidak akan kami nikahkan, tidak akan kami carikan orang untuk nikahi kamu. Nah, aw min sadaqiha, atau dia harus mengembalikan mahar yang dulu diserahkan oleh mantan suaminya yang sudah meninggal. Nah, suami yang sudah meninggal. Wa kana ar-rajulu aidan ya'dulu zaujatahu, dan ini juga terjadi di masa dahulu di zaman jahiliyah. Kadang-kadang ini sering juga seorang laki-laki memaksa menekan suami istrinya, allati yakunu yakrahuha, yang dia tidak sukai. Sudah bosan dia dengan istrinya ini, mau cari perempuan yang lain atau menikahi ada yang mungkin lebih berkelas, lebih cantik, lebih kaya, lebih ningrat dan status sosial nasabnya, nah, ingin nikahin itu. Nah, ini gimana caranya? Nah, mungkin saatnya ini yang satunya itu maharnya lebih mahal. Nah, dia melakukan adal. Dia memaksa istrinya yang dia tidak sukai, liyadhhaba bi ba'dhi ma ataha, untuk membawa sebagian dari apa yang sudah pernah dia serahkan kepada istrinya itu. Nah, itu zaman jahiliyah. Ya, itu terjadi di zaman jahiliyah. Di zaman sekarang juga bukan tidak terjadi. Di luar kita banyak mendengar. Ada kadang-kadang dia sengaja untuk melakukan sesuatu supaya istrinya menyerahkan sebagian harta untuk bisa lepas dari dia. Fanahallahu al-mu'minin, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman an jami' hadhil ahwal, melarang semua cara-cara tersebut, keadaan-keadaan tersebut, illa halatain, kecuali dua keadaan. Pertama, idza radiyat, kalau wanita itu ridha, wakhtarat, dan dia lebih memilih nikah qaribi zaujihal awwal, mau dia menikahi ipar, salah satu dari iparnya, entah itu paman suaminya atau saudara kandung suaminya atau sepupu suaminya yang lain. Nah, kama huwa mafhumun qawluhu, mafhum qawlihi, yani sebagaimana bisa dipahami dari kata-kata karhan, cara paksaan. Ini kalau dia sukarela, lawan dari karhan itu radiyat. Ini kalau dia rela, nah silakan. Itu keadaan pertama. Yang kedua, wa idza ataina bi fahisatin mubayyinah. Yang kedua, apabila mereka para istri ini melakukan perbuatan keji yang terang, yang jelas. Kazina, mungkin dia mengaku, ya, atau sengaja lari dari suaminya. Wal kalam al fahish, nah ini dia kan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata yang keji kepada suaminya. Wa adiyyatuha li zawjiha, dan selalu menyakiti suaminya dengan kata-katanya, dengan sikapnya yang merendahkan, menghina. Nah ini maka fa'innahu fi hadhil hal, pada kondisi yang seperti ini, yajuzu lahu an ya'dulaha, boleh suami itu melakukan adal. Ini ditelantarkan dia, dibuat dengan suatu keadaan sehingga dia menjadi tertekan, uqubatan laha ala fi'liha, sebagai hukuman bagi wanita itu atas perbuatannya. Litaf tadiya, agar dia merasakan ketidaknyamanan kemudian menebus dirinya minhu, dari suaminya tadi. Idza kana adlan bil adl, kalau perlakuan adl tadi dengan cara yang adil. Nah, jelas kemungkaran ataupun jahatnya si istri dari ucapan, tindakan, kemudian bahkan mungkin terang-terangan ya, melakukan selingkuh atau apa. Nah, sallallahu alaihi wa thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan mereka itu dengan cara yang ma'ruf. Wa hadha yashmal al mu'asharah al qawliyah wal fi'liyah, dihindarkan apa yang namanya KDRT yang sekarang sering terjadi, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Bisa kekerasan dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk verbal. Suaminya yang malah melakukan kata-kata yang tajam, yang menghina, yang mencaci. Nah, ini meliputi sikap muasyarah, pergaulan dengan cara yang ma'ruf ini dalam bentuk ucapan, wal fi'liyah dalam bentuk tindakan perbuatan. Fa'ala zauj, maka wajib atas setiap suami, an yu'ashira zaujatahu bil ma'ruf, untuk bergaul dengan para istrinya dengan cara yang ma'ruf. Minas sohbatil jamilah, bergaulah dengan pergaulan yang baik, teman yang baik. Bagaimana persahabatan itu bisa awet. Waqaful adha, tidak menyakitinya, baik itu dengan tindakan ataupun dengan perbuatan. Bantu dia, bantu istrinya, entah nyapu rumah, mencuci, mencuci piring. Bahkan kita sebutkan Rasulullah SAW juga melakukan itu untuk dirinya sendiri. Sandalnya putus, kainnya, baju pakaian yang robek, dia beliau jahit sendiri. Nah, untuk kepentingan keperluan sendiri beliau. Tidak hina laki-laki itu, suami itu menyapu rumah, ya. Makan cuci piring, habis makan sendiri cuci piring sendiri. Nah, itu bukan sebuah keinginan, itu sebuah sunnah. Rasulullah juga melakukannya. Wabadzul ihsan, dan mencurahkan perbuatan yang baik, ya, baik. Wa husnul muamalah, muamalah yang juga baik. Wa yadkhulu fi dzalika an-nafqah wal kiswah wa nahwihima, masuk juga dalamnya nafkah, memberikan pakaian juga yang semisal itu. Fa yajibu 'ala az-zawji li zawjatihi al-ma'ruf min mithlihi li mithliha. Nah, maka wajib untuk dia memberikan kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf, sebab ini sesuai dengan keadaan dia dan keadaan istrinya. Kelasnya istrinya bagaimana? Menurut yang ma'ruf. Nanti disebutkan oleh beliau, fi dzalika zaman wal makan, dalam kondisi masyarakat seperti itu, dia dari kalangan ini. Nah, untuk masyarakat yang seperti dia, di kelompoknya atau di apa namanya, komunitasnya seperti ini, sukunya kah, atau mungkin keluarga besarnya, Ini maharnya kelasnya biasanya hidupnya seperti ini. Nah, disesuaikan dengan keadaan dia. Nah, dan itu juga sesuai dengan kemampuan suaminya. Wa hadha yatafawatu bi tafawutil ahwal. Nah, kondisi ini berbeda masing-masing keadaan, tempat dan zaman. Di tempat yang lain mungkin mahar satu misalnya 5 juta itu biasa. Ada kan suku-suku tertentu maharnya sampai 5 juta, 10 juta. Itu biasa bagi mereka. Nah, ada yang mungkin maharnya cuma 25 rupiah. Nah, artinya di sini mungkin juga tasamuh ya, mungkin dari pihak istrinya. Nah, ada yang mungkin maharnya itu cuma mungkin sepasang sandal. Nah, dulu kita ada yang juga mushaf. Nah, al-muhim itu juga tergantung kondisi keadaan suaminya, dan juga artinya ma'ruf ini tidak harus berlebihan lah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan kondisi masyarakatnya. Ini istilah di sini min mithlihi li mithliha, ini perlakuannya terhadap wanita sekelas seperti dia. Nah, itu juga nanti dilihat dari keluarga wanita itu, bagaimana dengan kerabat yang lain, adik-adiknya atau kakak-kakaknya dan ibunya. Nah, mereka bagaimana ya, biasanya seperti itu. Qala fa in karihtumuhunna, kalau kamu membenci mereka para istri ini, fa asa di sisi Allah itu pasti ya. Bukan seperti kita, kalau asa bagi kita mungkin masih bisa jadi bisa enggak, tapi bagi Allah itu adalah asa di sini itu sesuatu yang hak. Antakur antakrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan di situ kebaikan yang sangat banyak. Mungkin wajahnya mungkin tidak terlalu istimewa, tapi ada hal-hal yang lain dari yang menyenangkan. Kalau misalnya cara dia biasanya berdandan kurang pandai berdandan, tapi dalam hal ngurusin rumah, masak, nah, itu luar biasa enaknya. Nah, itu hal-hal yang ada pada kaum wanita kebanyakan ya. Nah, satu sisi dia mungkin kurang ini, tapi dia punya kelebihan dalam hal yang lain. Ai yanbaghi lakum ayyuhal azwaj antum siku zaujatikum ma'al karahati lahunna. Sepantasnya kamu wahai para suami menahan istri-istri kamu walaupun kamu tidak suka kepada mereka. Dari awal misalnya istilahnya zamannya model Siti Nurbaya dinikahkan dengan orang yang tidak dia sukai. Enggak senang dengan istrinya atau misalnya dia atau sebaliknya. Fa inna fi dzalika khairan katsira. Ketika kita atau para suami menahan tetap dia menjadikan itu wanita itu sebagai istrinya di rumahnya, itu juga adalah istrinya, itu ada kebaikan yang banyak. Nah, min dzalika imtithalu amrillah. Termasuk diantaranya imtithal amrillah. Samping itu juga, samping kita melaksanakan perintah Allah, raghman lisyaitan, untuk membuat marah, ghaizan, membuat marah para musuh, menimbulkan kejengkelan pada mereka. Siapa? A'da'una al-ladud. Musuh kita yang paling sengit, para syaitan dari kalangan jin dan juga manusia, yang tidak rela melihat keluarga rumah tangga muslimin muslimah itu lurus. Ya, gimana caranya untuk sampai iblis memuji prajuritnya yang bisa memisahkan dua orang suami istri. Nah, satu dikatakan gimana kamu? Oh, sampai dia akhirnya berbuat maksiat atau kafir seperti ini, nggak dianggap. Kamu gimana? Oh, saya terus nempeli mereka sampai akhirnya dia cerai dari istrinya. Kamulah yang hebat. Dipuji oleh syaitan. Nah, dipuji. Maka ya, upaya ini para suami menahan istrinya itu di situ banyak kebaikan. Minimalnya paling itu kalau misalnya dikatakan minimal imtithalu amrillah itu sudah suatu yang azim. Suatu perkara yang sangat azim, besar, menunjukkan ta'zimnya kepada amrullah, perintah Allah. Tanda dia mengagungkan Allah, tanda ada cintanya kepada Allah. Nah, wa qabul wasiyatihi, dan menerima wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat di sini perintah, ketetapan, kewajiban, allati fiha sa'adatud dunya wal akhirah. Bahkan disebutkan, dikisahkan juga ya, sebagian ulama ditanya istrinya jahat, mungkin enggak sampailah melakukan selingkuh, tapi luar biasa enggak nyaman dia. Kenapa enggak kau ceraikan? Kalau saya ceraikan, saya enggak akan, saya bisa jadi dapat yang lebih jelek lagi dari dia. Ini bahaya. Kalau saya lepaskan, nanti bisa jadi orang ngambil, nanti orang yang lain yang celaka. Dan itu paling tidak membuat, mungkin ini karena dosa-dosa yang saya lakukan, sehingga dia diutus oleh Allah untuk menjadi hukuman atau apa. Nah, seperti itu diantaranya. Nah, apalagi kalau sudah punya momongan, punya anak. Luar biasa itu. Yang kasihan adalah putra putrinya, anak-anaknya, ya, anak-anaknya. Itu yang, ya, seperti yang sering kita juga ingatkan juga di sini. Jangan sampai anak itu yatim piatu, padahal abi dan uminya masih hidup, nah, ada di hadapan dia. Nah, salah satu diantaranya dalam keadaan mereka abi dan uminya berpisah jauh. Dalam artian di situ bisa, ini bisa cerai, atau kemudian salah satunya nikah lagi dengan yang lain, yang lainnya tidak. Nah, itu sekarang sepertinya tidak terasa oleh mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Nah, itu banyak sudah kita lihat kejadian di luar sana, entah itu dalam bentuk yang ini di apa cerita atau kenyataan. Nah, atau kenyataan diangkat di apa di dalam cerita. Nah, itu sudah banyak terjadi. Nah, sehingga itu jadi mesti jadi pelajaran buat kita. Istilah-istilah zaman dahulu ketika kita masih remaja, ada istilah broken home kan? Nah, kisah broken home itu ya modelnya seperti itu awal. Nah, perpecahan suami dan istri. Nah, bapaknya pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, semangat kerja. Pada subuh berangkat, anaknya masih tidur. Ya, pulang anaknya sudah tidur lagi. Nah, kapan dia? Nah, apalagi kalau istrinya punya aktivitas di luar, kerja juga. Nah, subhanallah. Anaknya dengan kakeknya, dengan neneknya, atau dengan pembantu, babysitter. Tumbuhnya beda dengan anak yang di bawah pengawasan kedua orang tua. Qala rahimahullah wa minha. Nah, termasuk di antara kebaikan itu anna ijbarahu nafsahu, dia memaksa dirinya, suami itu memaksa dirinya, ma'a adami mahabbatihi laha, meskipun sudah tidak cinta kepada suaminya, kepada istrinya, walaupun dia sudah tidak suka kepada istrinya, dia bertahan. Fihi mujahadatun nafs, ada bentuk jihad menundukkan nafsunya. Wa takhalluq bil akhlaqil jamilah, dan berakhlak dengan akhlak yang jamilah. Di antaranya halim. Allah al-halim. Yuhibbul hulama, Allah maha halim. Maha apa halim? Allah tidak segera menimpakan hukuman, maha penyayang, dan Allah mencintai orang-orang yang punya sifat halim. Ya, itu diantaranya. Paling tidak, apalagi kalau dia sudah punya anak, punya anak, walaupun tidak senang, ya sabar, dia mungkin tetap tegakkan hujah, nasihati, mengawasi anak-anaknya. Warubama annal karahata tazulu wa takhlufuha al mahabbah. Dan bisa jadi ketidaksenangan itu tadi, kebencian itu tadi, sudah bosan mungkin. Padahal kadang seringnya juga baru 2 tahun 3 tahun sudah firaq. Atau mungkin baru sebulan atau sudah firaq. Bisa jadi ketidaksenangan itu justru nanti akan hilang dan diganti oleh rasa cinta. Itu juga tergantung juga wanitanya atau juga dengan dinnya, imannya. Paling tidak dia akan berpikir bahwa karena wanita ini dia selamat, punya sifat iffah, menjadi orang yang afif, menjaga kehormatan, bisa menundukkan pandangan, bisa nyalurkan syahwatnya, ada yang ngopeni dia, ngurusin dia, masakannya enggak kelaparan dia, pakaiannya ada yang cucikan, rumahnya ada yang ngatur. Nah, bisa jadi akhirnya itu akan hilang dan kemudian diganti dengan rasa cinta. Kama huwal waqi' fi dzalik, dan ini juga kenyataan itu banyak. Makanya apa yang mungkin pernah disampaikan oleh Ustaz Abu Utbah dalam khutbah, bahwa tidak semua nikah itu kan karena cinta, ya. Nah, tapi tanggung jawab, apa keinginan orang itu untuk menikah? Ya, nah. Dan juga cinta itu cinta yang mana? Kalau cintanya dari kenalan itu bukan cinta, syahwat. Cinta itu tumbuh di hati, tahu dia keadaannya walaupun dari berita orang ini baik begini, nah, buat dia punya keinginan dekat dengan orang seperti ini, bisa mungkin dia bahkan penjagaan dekatnya. Nah, ini diantaranya mujahadatun nafs, berakhlak dengan akhlak yang indah. Apalagi Rasulullah SAW menyebutkan orang yang menikah itu berarti dia sudah menjaga separuh agamanya. Separuh takwaan sudah dia raih, tinggal dia cari separuh lagi. Maka perhatikan para syabab yang mau nikah. Ya. Nikah akhirnya tidak membuat kamu jadi takwa, bukan? Nah, pertanyakan hatinya niat itu. Ada memang kadang-kadang udah nikah malah keteter sholatnya, masya Allah sebelum nikah wah selalu di saf depan, tapi setelah nikah sholatnya belakang, bahkan telat lagi. Masbuk lagi. Nah, ini bukan gak banyak, banyak. Nah, bukan cuma kita, di zaman tabi'in. Sampai saking cemburunya sang ayah, gak rela anaknya seperti itu. Dalam keadaan artinya akhirnya jadi lalai, sudah pisah saja kalian. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah melihat ketika anaknya siapa Abdullah nah, menikah dengan seorang wanita, masya Allah, nah, ternyata sampai akhirnya ketinggalan sholat terus. Ini nggak benar seperti ini, udah kira mungkin masih masa iddah, nah, sama-sama ternyata sama-sama lengket, nah, sama-sama memang sayang atau sama-sama cinta, akhirnya nah kembali lagi, nah, perbaiki diri. Nah, ini kemudian Abdullah bin Abu Bakar ini mati syahid. Nah, kalau tidak clear, kemudian wanita ini dinikahi oleh Zubair bin Awam, kemudian Zubair bin Awam meninggal atau sebelumnya dinikahi oleh Umar bin Khattab dan kemudian oleh Zubair bin Awam. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah itu ya. Nah, diperhatikan di samping banyak hal-hal yang lain juga, ya, manfaatnya menikah itu, dan tadi diantaranya untuk lebih menundukkan pandangan, menyalurkan syahwat, kemudian juga menjadi separuh agama kita sudah terjaga. Nah, di sini kan dia fihi mujahadatun nafs wa takhalluq bil akhlaqil jamilah wa rubbama annal karahata tazulu wa takhlufuha al mahabbah kama huwa al waqi' fi dhalik wa rubbama ruziqa minha waladan. Bisa jadi juga dan sering itu dia dapatkan anak dari wanita tersebut. Dan dikisahkan sudah cerita lama 30 tahun yang lalu dari sebuah kutaib Nah, itu masa namanya kita orang kuliah, jadi namanya di kampus itu kan ikhtilat segala macam. Jadi terus kajian pertamanya bukan kajian tentang ilmu, apa? Ada wuzifah. Jadi kepingin gimana caranya dapatkan istri yang masya Allah salihah. Subhanallah, baca begini dapat kutip yang menghasung nah pemuda itu untuk segera menikah. Subhanallah, dia seorang tajir datang ke negeri Irak. Nah, khatibnya masya Allah menghasung untuk menikah itu luar biasa, mengena. Nah, syabab ini, tajir ini, dia jauh dari rantau, dari negeri, dari kampung halamannya, tergerak. Ya, tergerak untuk mendapat namanya untuk menikah dengar khutbah tadi. Masya Allah, dia datangi sang khatib. Ternyata sang khatib punya anak perempuan. Ya. Terpancing dia. Dia tanya-tanya sebelumnya juga. Akhirnya dia dekati. Ya. Sang khatib merasa ya rendah diri lah, kurang pede karena anaknya tidak cantik seperti gadis lain. Ditahan-tahan, dihalang-halangi si laki-laki ini untuk menikah. Gak mau, ngotot. Pokoknya saya ingin nikah dengan anaknya Pak Kiai. Masya Allah. Dah, ya sudah. Kamu nanti jangan kecewa. Enggak, bismillah. Ternyata memang dia dapati anak Kiai, anak khatib ini tadi, anak Kiai ini tadi bukan gadis yang cantik. Tapi ilmunya masya Allah, solehahnya luar biasa. Nah, nikah, ya, lahir dari pernikahan itu dua anak yang kembar. Luar biasa cantiknya, gantengnya laki-laki. Ya, betul-betul ganteng. Berapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, datang temannya sekampung cari-cari dia juga. Nah, ternyata sudah nikah. Dijamu di rumah, dilihat, masya Allah, istrimu pasti cantik ini, anakmu cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti ini. Enggak, istri pun enggak cantik. Tapi karena dia berkhidmat dengan jiwaan yang salihah, dengan taatnya, dengan dinnya, dia melayani suaminya, Allah beri barokah. Ya, itu salah satu diantaranya. Nah, pelayanan dari seorang istri yang betul, artinya dengan tuntas, tulus, ya, dengan ikhlas karena Allah, itu ibadah Allah tentunya juga. Nah, itu jadi sarana juga sebab. Nah. Wa rubbama ruziqa min hawala dan salihan nafa'a walidayhi. Nah, yang paling inti adalah ini yang memberi, yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi penerus dia kemudian bisa, kalau misalnya perempuan itu menjadi hijab buat dia dari neraka. Qala wa hakadha kulluhu ma'al imkan fil imsak wa adamil mahdzur. Ini semua kalau memang memungkinkan untuk ditahan istri tersebut. Nah, ya paling dia memang istilahnya ya kelakuannya cuma mungkin itu saja. Enggak pernah dia misalnya keluar rumah atau apa yang entah selingkuh atau apalah di luar rumah, enggak. Cuma mungkin dia entah enggak mau kerja, malas ini itu, makan tidur aja taunya enggak, terus juga enggak tahu ngurusin rumah, kemudian mulutnya nah, bisa sabar seperti itu masya Allah. Ini mujahadatun nafs. Nah, tapi ditambah oleh beliau itu kalau memang memungkinkan untuk menahan dia itu enggak ada yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Nah, ada hal-hal lain misalnya. Kalau bertahan terus, ada mafsadah yang lebih besar. Nah, kenapa? Bisa juga kadang-kadang dari pihak istri. Nah, seperti kisahnya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau tidak keliru, dengan Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Min ahli jannah, Thabit bin Qais. Ketika dia mau apa nikah, melihat ternyata Thabit bin Qais bin Syammas bukan orang ganteng. Jelek. Buruk, enggak, bukannya enggak ganteng lah. Yang kelasnya orang Arab loh ya. Pendek juga, enggak terlalu. Begitu melihat, udah enggak anu duluan. Nah, mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku enggak ingin kafir setelah beriman. Nah, kenapa? aku enggak cela Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan dinnya, tapi aku enggak bisa untuk hidup bersama dia. Khawatir nanti dia aku durhaka kepada Allah dan menyakiti dia. Jadi kafir aku nanti. Artinya besok neraka. Khawatir nanti dia aku meludahi dia atau apa karena enggak suka. Lalu kau mau mengembalikan maharnya? Ya sudah, apa boleh buat? Kembalikanlah, Pak. Besar dulu maharnya, tanah berapa. Akhirnya kembalikan, putus. Nah. Baik. Qala fa in kana labudda minal firaq wa laysa lil imsaki mahal falaysa lil imsaku bilazim. Nah, tapi kalau memang mesti harus berpisah dan tidak ada tempat untuk menahan, tidak ada lagi daya, tidak ada lagi kekuatan untuk menahan dan mafsadahnya lebih besar, falaysa lil imsak bilazim, tidak harus menahan. Lepaskan dengan cara yang sudah disebutkan oleh Allah, fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf. Tahan dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang ma'ruf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini ilmu ya. Nah, prakteknya nanti kantum. Jangan semangat sekarang ya. Nanti ada orang kan ini kan sudah sering tak ceritakan bersabab. Nanti kalau saya ditanya urusan rumah tangga, urusan wanita, saya belum nikah, gimana saya jawab? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak nikah, urusan keluarga, urusan perempuan jawab. Fatwa beliau banyak. Imam Nawawi juga, bahkan meninggal masih muda, umur 45 tahun. Ya. Nah, jadi jangan jadi alasan. Nah, kalau enggak nikah sekarang nanti ilmu itu luas ya. Kalau antum kepikiran sekarang punya, apalagi sekarang sudah terbuka untuk bisa ke Saudi atau ke Yaman, bismillah banyak-banyak doa. Nah, betul punya semangat, tekad kan insyaallah. Nah, ya, doa yang sungguh-sungguh. Ya, Allah tidak akan sia-siakan ya. Jangan putus asa. Nah, ulama masih banyak, ada yang masih apa, murid-murid mereka masih banyak yang lurus. Nah, itu dikejar ilmunya. Nah, nanti kalau sudah misalnya kebelet, mungkin pengen akhirnya lihat temannya udah pada nikah gini, antum tergoda. Nah, mikir kalau bisa membawa ataupun tidak bisa membawa, itu jadi kepikiran, enggak maksimal. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ila subhanakallah.